Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari fasal yang pertama berhubungan dengan adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, dan telah kita merujuk secara ringkas tadi. Maka kita langsung pada fasal yang kedua, qanifillah al-faslu tsani fi adabil alimi fi darsihi. Fasal yang kedua tentang adab seorang alim pada pelajarannya. Karena bagaimanapun juga telah kita ketahui, seorang mempelajari ilmu, nah setelah dia beramal, dia pun dapat dituntut untuk menyampaikan. Walaupun penyampaian ini pada asalnya akhwanifillah adalah masuk dalam kategori amalan. Karena beramal dengan ilmu, ya dengan menyampaikan. Tidak dikatakan seorang akhwanifillah sudah beramal dengan ilmu, nah secara apa? Secara sempurna sampai dia menyampaikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, nah untuk kita apa? Menyampaikan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Baik. Dan alhamdulillah wasilah-wasilah untuk menyampaikan pada zaman ini ikhwan fillah banyak. Baik. Dan kita harus na'am berpacu dengan ahlul batil. Al-Badan, mereka gunakan semua wasilah untuk menyebarkan kebatilan-kebatilannya. Maka wasilah, sarana-sarana yang hak, yang syar'i, yang bisa kita gunakan, maka jangan sampai kita apa? Kita sia-siakan untuk menyebarkan ilmu dan menyebarkan kebenaran seluas-luasnya. Baik. Mungkin seorang tidak mampu untuk apa? Bertatap muka langsung atau menyampaikan di majelis-majelis secara langsung, tapi dia bisa apa? Bisa meringkas kemudian disampaikan, meringkas dari pelajaran kemudian apa? Disebar pada teman-temannya. Pada zaman sekarang masya Allah kemudahan banyak kalau mampu digunakan. Di sisi yang lain juga apa? Kejelekan sangat mudah jika kita apa? Tidak mampu untuk membentengi diri. Maka hati-hati. Nah, seorang bisa menjadi pembuka kebaikan ikhwanillah dengan sarana-sarana tadi kalau dia apa? Dia mampu memanfaatkannya. Maka hendaknya kita jadi golongan ini. Jangan sampai kita menjadi golongan apa? Yang menjadi korban atau bahkan golongan yang lebih buruk dari itu, yang membuka pintu-pintu kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba liman kana miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr. Wa wailun liman kana mighlaqan lil khairi miftahan lisyarr. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang dia itu adalah sebagai pembuka kunci-kunci kebaikan. Sebagai pembuka kebaikan dan penutup pintu-pintu kejelekan. Ini yang kita usahakan ya panitia. Sebisa mungkin kita menjadi apa? Pembuka kebaikan. Walaupun mungkin dengan mengarahkan saudara kita, membantu saudara kita dalam menuntut ilmu, membantu saudara kita untuk na'am bisa mendapatkan na'am tayyib, hal-hal yang mendukung dia dalam menuntut ilmu dan menutup pintu-pintu kejelekan. Dan sungguh celaka kata Rasulullah SAW orang-orang yang apa? Menjadi penutup pintu kebaikan dan apa? Pembuka pintu kejelekan. Dan ini yang kita wajib memohon pertolongan kepada Allah dan memohon perlindungan. Jangan sampai apa? Termasuk dalam deretan itu. Karena banyak manusia kondisinya seperti ini apabila pada kebaikan dia senantiasa apa? Menjadi penghalang. Penghalang pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu kejelekan wa'iyadzubillah. Dan di antara hal yang banyak dilakukan para hizbiyun saat ini, mereka menghalangi manusia dari para ulama. Dan ini adalah apa, usaha ahlul batil semenjak dulu ya, kan, ini. Menghalangi manusia dari ulama yang hak, ulama yang jujur dalam menyampaikan agama ini, dalam menyeru manusia kepada apa, metode yang benar, menyeru manusia kepada manhaj salaf semenjak dulu. Nah, diusahakan untuk apa, mereka dimunculkan dengan naam bentuk yang buruk. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwani fillah, dimunculkan berita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa, berita yang sangat buruk. Tapi sampai-sampai naam seorang yang bernama Dhimar, akhwani fillah, tayyib, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena terdengar pada diri, pada dia itu berita kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seorang apa? Seorang yang majnun. Dan Dhimar ini dikenal saat itu apa? Seorang yang pintar meruqyah. Nah, maka dia punya niatan bagus. Aku akan datangi Muhammad untuk saya ruqyah. Makanya dia mendatangi ya Muhammad. Naam, ini arki min hadhihi rih. Fahalla. Bahai Muhammad, aku ini mampu untuk apa, meruqyah. Naam, meruqyah orang yang gila, meruqyah penyakit seperti ini yang dikabarkan menimpa dirimu. Apa aku mau? Baik. Niatan bagus enggak? Ya, alhamdulillah seorang apa, mendengar berita itu punya niatan bagus, yang lainnya kan sudah lari. Dengan sebab itu malah dia mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Baik, dan seterusnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Terheran-heran Dhimar, ikhwanillah, minta diulangi. Tayyib minta diulangi karena ini kalimat yang bagus. Tidak mungkin orang gila mampu berucap seperti ini. Aku ini seorang apa, yang sudah naam mempelajari sastra Arab, mulai dari kalam penyair sampai kalam para dukun. Jadi ini orang pintar, bukan orang sembarangan. Dan belum pernah apa, mendapatkan kalimat yang sebagus naam ini maknanya. Akhirnya dia masuk Islam. Cuma syahidnya apa ya, khanifillah, seseorang nah, ketika menyampaikan kebenaran ya tadi, mesti akan apa, diusahakan untuk ditutupi dan di apa, dibungkus dengan berita yang buruk. Kalau seorang betul-betul ingin mencari kebenaran ya, contohnya Dhimar tadi. Nah, tayyib, karena niatannya bagus, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Jadi butuh memang seorang mencari kebenaran, ya khanifillah, niatan bagus, niatan jujur dalam mencari al-haq, sehingga mendapatkan taufik. Kita kembali kepada pembahasan ini. Adab seorang alim terhadap atau di dalam pelajarannya. Wa fihi itsna asyara naw'an, dan padanya ada 12 jenis. Sama seperti dalam fasal yang pertama. Al-awwal idza azama ala majlis at-tadrisi tatahhara min al-hadathi wal khabathi. Apabila dia bertekad, dalam artian apa, sudah mulai dalam jadwalnya berniat untuk apa, untuk menuju ke majelis pembelajaran atau majelis tadris, majelis untuk menyampaikan pelajaran. Nah, apabila dia ingin untuk apa, mendatangi majelis demi menyampaikan pelajaran, tatahhara minal hadatsi wal khabath, hendaknya dia bersuci dari hadas dan dari khabas. Nah, hadas, yang telah kita ketahui ya, hadas Aswan dan Akbar. Adapun khabath yang dimaksud di sini adalah najasat. Hendaknya mensucikan diri dari najis-najis. Dan ini hal yang penting ya, alhamdulillah. Nah, walaupun tidak sampai derajat wajib apabila itu adalah apa berupa hadas, kan, tapi termasuk dalam adab yang utama. Nah, ada pun khabath ini jelas kalau itu berupa najis, karena apa? Yang namanya najis kita wajib untuk secara mungkin membersihkan diri kita darinya. Ini untuk najis. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabi-Nya, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya engkau sucikan. Tayyib. Wa tanaddafa wa tatayyaba. Dan hendaknya dia apa? Bersih-bersih dirinya. Tatayyaba dan memakai minyak wangi. Tayyib. Wala bisa min ahsani thiyabihi al-la'iqati bihi baina ahli zamani. Dan hendaknya dia memakai pakaian terbagus yang dia miliki yang sesuai dengan keadaan penduduk negerinya. Dalam artian pakaian yang sesuai. Nah, dengan apa? Keadaan penduduk negerinya. Qasidan bidzalika ta'dhimal 'ilmi. Nah, dengan maksud yang demikian itu untuk pengagungan terhadap ilmu. Wa tabjil asy-syari'ati, dan untuk mengagungkan syariat. Ini berhubungan dengan adab yang zahir. Intinya apa ikhwani fillah, hendaknya seorang menjaga kebersihan dirinya. Nah, dari hadat maupun najis, dan juga memakai pakaian yang pantas. Taib yang pantas. Yang bagus kalau dia punya. Kana Malik radhiyallahu anhu idza ja'ahu an-nasu li talabil hadits ihtasala wa tatayyaba wa labisa thiyaban na'am jududan wa wada'a ridaahu 'ala ra'si thumma yajlisu 'ala na'am minassatin wa la yazalu yubakhiru bil 'udi hatta yafrugha. Wa qala uhibbu an u'azzima haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya dulu Imam Malik ahli fil apabila datang manusia untuk apa mencari hadis darinya, yaitu untuk mendengarkan hadis dari beliau, maka beliau mandi dan apa memakai minyak wangi. Kemudian memakai pakaian-pakaian yang baru yang dia miliki. Kemudian apa beliau memakai ridaknya. Wawadu'a rida'ahu ala ra'si, memakai rida'nya diletakkan di atas kepalanya. Rida' adalah apa? Semacam selendang. Nah, di tutupkan di kepala. Thumma yajlisu ala minassah, kemudian beliau duduk di atas mimbar. Duduk di atas mimbar yaitu sesuatu yang tinggi, minassah. Seperti ini, yang ditinggikan dari yang lain. Sehingga apa? Bisa melihat dan mudah dilihat. Pandangan lebih jauh sehingga yang hadir bisa kelihatan dan juga bisa dilihat oleh yang hadir. Dan senantiasa di bakar al-ud, yaitu apa? Bukhur, yaitu kayu yang berbau wangi. Sampai apa selesai majelis beliau. Faqala Nabi mengatakan wahibbu an u'azzima haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Berusaha dalam kondisi majelisnya sebaik mungkin. Cuma ya khanifillah, riwayat ini lemah. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah, juga Imam Al-Baihaqi dalam Madkhal, dari jalan Ismail bin Abi Uwais. Dia seorang yang dhaif. Walaupun apa riwayat masyhur disebut tentang apa adab Imam Malik dalam majlisnya, sering disebut. Nah, untuk contoh bagaimana seseorang menjaga kebersihan, yaitu persiapan dari isi zahir yang baik. Tapi tadi bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, khanifilah, bukan karena apa ujub, tapi apa semata-mata sebagai bentuk pengagungan terhadap syariat. Dan juga apa sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala khanifilah mencintai untuk nikmat yang diberikan kepada hamba-Nya itu dimunculkan. Seorang khanifilah diberi rezeki untuk bisa memiliki pakaian yang bersih, pakaian yang bagus, ya dipakai sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah yuhibbu an yura athara ni'matihi ala 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala suka khanifilah athar-athar nikmatnya itu terlihat pada hamba tadi. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang sahabi khanifilah, pakaiannya lusuh, pakaiannya dalam kondisi apa? Tidak sedap dipandang, padahal dia seorang yang punya. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak punya pakaian yang lain? Enggak punya. Maka tadi dibimbingkan untuk apa? Dia memperlihatkan asar, yaitu bekas-bekas dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sebagai bentuk apa? Bentuk kesyukuran, bukan apa? Ujub. Di sini ada dua niatan yang harus kita bedakan. Manusia banyak, mereka menunjukkan pakaian, atau bahkan pada zaman sekarang apa? Tidak hanya orang-orang awam, ikhwanifillah, terkadang apa? Mereka-mereka yang sudah mengenal dakwah, sehingga apa? Mereka berlomba-lomba dalam apa? Tren pakaian, model jubah, datang model jubah baru, ingin punya demikian. Ada imamah model baru harus punya, dengan niatan untuk apa? Untuk berlomba dengan teman-temannya, ini salah. Tapi kalau seorang niatannya ikhwanifillah, karena memang dia ada dipakai sebagai bentuk kesyukuran, dan juga apa? Karena innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Kita lakukan yang demikian. Dan ini bukan kategori sombong. Baik. Qala rahimahullahu taala thumma yusalli raka'atil istikharah in lam yakun waqta karahatin. وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي تؤمن عليها وأمر ببيانها والازدياد من العلم. Kemudian hendaknya dia melakukan salat dua rakaat. Dua rakaat istikharah apabila saat itu bukan waktu yang karohah. Dan mengenai masalah istikharah, fa'anikillah, ini juga perkara penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan doa istikharah sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Makanya yang belum menghafal doa istikharah, fa'anikillah, dihafal. Termasuk kusur. Dalam artian seorang talabatul ilm sudah menuntut ilmu lama. Demikian pula seorang sunni salafi sudah mengetahui dakwah ini lama tapi belum menghafal doa ini. Yang belum menghafal segera dihafal. Kenapa kita perhatikan hadis ini? An Jabir radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharati yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah pada semua perkara. Naam, fil umuri kulliha, bukan hanya kalau mau apa? Mau nikah saja istikharahnya. Tapi fil umuri kulliha, pada semua perkara. Naam. Kasurati min al-Qur'an, sebagaimana apa? Beliau mengajarkan surat di dalam Al-Qur'an. Menunjukkan apa pentingnya. Kenapa ikhwan fillah? Karena hal ini menunjukkan butuhnya seorang hamba pada Allah dan pengakuan bahwasanya memang dia tidak mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya pada hal-hal yang mau dia lakukan apabila dia ada keraguan. Taib untuk memilih. Nah, qala idza hamma bil amri falyarka' rak'ataini, apabila seseorang afanifillah na'am berniat untuk suatu perkara maka hendaknya dia melakukan salat dua rakaat. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim. Lihat di sini tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab dikabulkannya doa. Ya Allah, sungguhnya aku meminta pilihan na'am kepadamu. Baik, dengan apa? Ilmumu yang maha luas. Wa astaghfiruka bi qudratik, dan aku meminta kemampuan dengan apa? Kemampuanmu yang maha na'am luas. Dalam artian tidak ada yang mampu menandingi kekuatan dan kemampuan Allah. Wa as'aluka min fadlikal 'adzim, dan aku meminta kepadamu na'am dari keutamaanmu yang maha besar. Jadi lafad wa as'aluka min fadlikal 'adzim saja apabila ini sangat luas cakupannya, dan itu termasuk doa yang apa? Yang jami'. Baik. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sungguhnya engkau itu na'am maha mampu dan aku tidak punya kemampuan sedikit pun. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha tahu sedangkan aku tidak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang lain. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri aw qala fi 'ajli amri wa ajli faqdurhu li. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini baik untukku pada agamaku, pada kehidupanku, dan pada apa? Akibatu amri, yaitu akhir perkaraku, akibat dari perkaraku ini bagus, maka tetapkanlah itu untukku. Al-Qala di sini ada keraguan dari rawi, maka kita tinggal memilih al-Qala. Tapi ketika berdoa jangan dibaca ini al-Qala fi ajri amri wa ajri, ini tidak. Dipilih satu saja. Naam. In kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri faqdurhu li. Naam, aw qala fi ajli amri wa ajli, atau dia mengatakan apa pada naam ajli amri, yaitu perkaraku yang cepat ini, dan juga apa, atau akhir dari perkaraku. Dalam artian dalam waktu yang singkat mana yang bagus, juga apa ketika nanti sudah lama akhir dari perkaraku, kalau itu bagus ya tetapkan untukku. Karena terkadang manifestasi perkara di awalnya memang kelihatan bagus, tapi ternyata hasil akhirnya nanti buruk. Kita tidak meminta kepada Allah untuk kita apa ditakdirkan yang demikian. Tapi akhir bagus, nah awal bagus juga akhirnya bagus. Ini yang kita berharap. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri, apabila engkau tahu. Nah, dalam artian apa, engkau nah menetapkan hal ini adalah perkara buruk untuk kepada agamaku, pada kehidupanku, dan akhir dari perkaraku. Fasrifhu anni wasrifni anhu, maka palinglah, palingkanlah apa hal itu dari diriku dan palingkanlah diriku darinya. Lihat, ini perlu kita pahami dengan baik. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan apa? Kalau itu buruk, fasrifhu anni, palingkanlah perkara itu dari diriku. Dan juga apa? Palingkanlah aku dari perkara itu. Karena terkadang seorang ikhwanifillah sudah dipalingkan dari suatu perkara, memang dia tidak melakukannya, tapi hatinya masih apa? Pengen itu terus. Makanya dua-duanya, kalau itu memang buruk, kita minta perkara itu dipalingkan, dan hati kita pun minta dipalingkan dari perkara tadi, sehingga tidak ada hasrat lagi, tidak ada keinginan lagi. Waqdur liyal khaira haitsu kana, dan tetapkanlah untukku kebaikan apapun itu. Tsumma raddini bih, dalam sebagian riwayat tsumma ardini bih, kalau tanpa ada hamzahnya maka dibaca dengan tam'if ya fani billah, tsumma raddini bih, dengan tasydid. Kemudian apa? Nah, jadikanlah aku ridho terhadap perkara apa yang telah ditetapkan tadi. Kenapa? Karena terkadang Allah sudah tetapkan bagus, tapi kita masih tidak ridho saja, ya tidak. Khawatir. Contoh paling gampang masalah nikah, benar. Karena memang masalah istikharah disebutkan para ulama dalam kitabun nikah biasanya. Karena memang masalah nikah, fanidillah, bukan masalah sepele. Jangan mengandalkan masalah nikah itu masalah apa? Logika kita. Oh ini daftar sifatnya gini gini gini gini. Akhirnya malah jeblos. Yang enggak apa? Yang enggak bagus. Tapi apa? Minta pilihan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buru-buru. Nah, jangan buru-buru. Tapi apa? Minta agar Allah yang milihkan. Baik. Terkadang seorang sebenarnya sudah bagus pilihan, cuma apa? Hatinya itu tidak condong ke situ, padahal itu bagus. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bagus, minta dimudahkan. Kalau itu buruk, padahal hatinya sudah condong. Hatinya condong ke situ, apalagi zaman sekarang. Mereka-mereka yang menempuh jalur, nah jalur apa? Jalur hitam, dalam artian lewat internet, lewat ini sudah apa? Sudah melihat foto dan seterusnya. Ini kan hati sudah condong ke sana. Hati sudah condong ke sana, gimana? Dia istikharah sebenarnya cuma untuk apa? Cuma untuk pelengkap saja. Nah ini. Cuma untuk pelengkap saja, tapi istikharah itu betulan. Kita minta betul-betul. Akhirnya ketika sebenarnya sudah ada jalan, sudah ada petunjuk, apa alamat-alamat itu tidak bagus. Tapi hatinya masih condong ke itu saja. Nah, yang kita minta, ikhwanillah, kalau perkara itu buruk, kita minta perkara itu dipalingkan dari kita, dan kita pun dipalingkan darinya, dan kita minta agar ridho terhadap pengganti yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Nah, wa yusammi na'am hajatahu, dan dia menyebutkan hajatnya, kebutuhannya. Taim. Dan sebagian riwayat Al-Qanifillah menyebutkan hajatnya yaitu pada saat dia mengatakan anna hadal amro. Misalnya seorang berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu anna na'am nikaha fulana khairul li. Nah ini gitu. Atau annal amal na'am fi masna'i kada wa kada, yaitu bekerja di perusahaan ini dan itu baik untukku. Atau kalau tidak mampu, ya na'am, pakai bahasa kita tidak mampu. Na'am, untuk menyebutkan hajatnya. Baik. Dan istikharah penting. Kalau para ulama pada hal tadi saja menasihatkan, padahal itu perkara yang apa? Yang jelas kebaikannya. Cuman kita tidak tahu apa hasil na'am, akibatnya itu betul-betul bagus atau tidak. Baik, apalagi pada perkara yang kita bingung. Terus lagi dalam masalah tadi, masalah nikah ini sangat penting. Karena kita akan apa, hidup bersama dengan teman, teman yang akan membawa kita kepada kebaikan atau akan apa, menjerumuskan kita pada keburukan. Baik, teman dekat. Maka pilih teman dekat yang bagus. Dan apa, jangan kita lupa terhadap Allah. Harus dalam masalah ini betul-betul kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin harus menunggu bersabar sampai mendapatkan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena perkara nikah bukan perkara yang seorang menempuhnya serampangan. Serampangan juga bukan mengandalkan apa sekedar usaha apa kemana kesana kemari, alhamdulillah. Tapi apa? Ya ada usaha, cuman yang paling sangat penting sisi doa. Paling sangat penting sisi ini. Dan karena berhubungan dengan masalah hati, masalah juga apa? Kelangsungan nantinya. Juga masalah lebih itu yang harus dipikirkan adalah masalah apa? Masalah penerusku. Siapa yang akan meneruskan aku? Kalau aku sekarang mengenal manhaj salaf, maka saya berusaha nanti ada yang meneruskanku sehingga tidak sia-sia. Setelah kita mengetahui betapa sedikitnya mereka-mereka yang mengenal dakwah ini. Itu sampai ke situ, bukan hanya Naam sempit sampai sini. Naam dengan jangka waktu yang singkatnya sampai nanti. Ini semua penting ya untuk yang sudah pengen maupun yang belum. Ya. Dan saya berharap para talabah naam tetap semangat dalam belajar. Tayyib, adapun itu ikhwan fillah dimudahkan. Allah yang akan memudahkannya. Tidak usah bingung. Tayyib, "Wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Itu intinya. Ingin kemudahan, ya kita bertakwa, jangan malah apa? Ingin cepat mudah dapat istri malah bermaksiat, akhirnya browsing dan mencari apa? Biro jodoh. La ikhwan fillah. Jangan. Sekali-kali jangan. Karena ini adalah apa? Hal yang akan menyerumuskan kita dalam naam keburukan. Tayyib. Itu hanyalah apa? Seperti memilih kucing dalam karung. Kucing dalam karung masih mending bisa apa? Dipegang ini besar ini kecil. Ini terkadang apa? Semuanya dusta. Semuanya palsu. Dan tayyib. Nasallallahu alaihi wasallam. والحمد لله رب العالمين